Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Oh, Paman. Paman. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Paman. Seseorang. Seseorang telah datang ke markas kami. Membunuh seluruh kelompok kami. Dan kemudian membawa lari Paman Guru kami. Kisuruh apur-apur. Siapakah orang itu, Paman? Apakah seorang pemuda? Bukan. Bukan. Dia adalah seorang kakek tua. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Sukyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan bersama dengan Raden Sakapalwaguna dan Raden Sanjaya junjungannya tengah dalam perjalanan menuju Gunung Wukir. Di pinggiran sebuah desa di kaki sebuah gunung, mereka berhenti beberapa saat dan sempat melihat bayangan berkelebat cepat menuju desa kecil di kaki Gunung Sumbing. Kakang, lihatlah itu. Ya, bayangan seorang yang berkelebat cepat memasuki desa itu. Agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh yang sakti. Tapi sebaiknya kita tidak usah memasuki desa itu dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Terlibat dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Kakang, apa itu? Sesosok bayangan berkelebat cepat memasuki desa kecil itu. Ya, agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh sakti. Sebaiknya kita tidak usah memasuki desa dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat satu persoalan dan perjalanan kita akan semakin tertunda. Kau benar, Kakang Saka. Kita beristirahat sebentar. Kuda ini sudah terlalu capek. Ayo, ke batu-batuan di sana itu. Hiya! Di sini! Hop! Aku akan beristirahat beberapa saat di tempat ini. Tolong awasilah keadaan sekeliling kita. Baik, adik Sanjaya. Beristirahatlah. Wulan, ilmu apakah yang dikuasai oleh Raden Sanjaya? Kulihat gerakan hampir tidak berbeda denganmu. Apakah Banyu Cakrabuana? Iya, Kakang. Itu yang kini sedang dilakukan adalah semedi khas Banyu Cakrabuana. Lihatlah itu, Kakang. Oh, wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Oh, luar biasa sekali aji itu. Adik Sanjaya telah menguasai Banyu Cakrabuana hingga ke tingkat yang terakhir. Tingkatan ketiga. Tapi siapakah guru beliau? Apakah dia juga belajar dari gua bawah tanah Bukit Tengkorak seperti yang kau lakukan? Entahlah, Kakang. Aku tidak tahu. Luar biasa sekali Raden Sanjaya. Lihatlah itu, Kakang. Sinar itu kini keluar dari atas kepalanya. Masih semudah itu, ia telah menguasai ilmu yang tidak ada bandingannya. Tidak. Kukira kau pun kulihat menguasai ilmu itu tidak kalah hebatnya. Tidak, Kakang. Kepandianku belumlah sehebat Raden Sanjaya. Aku baru menguasai ilmu itu sampai tingkatan kedua. Tapi kukira kau belum mempergunakan seluruh yang kau miliki ketika kau bertempur dulu denganku. Aku bersungguh-sungguh, Kakang. Kepandianmu itu sangat tak hebat. Jala Sukma adalah suatu ilmu kepandian yang sangat hebat dan juga tak ada duanya. Tapi jika dibandingkan dengan Banyu Cakrabuana, kukira Jala Sukma masih berada di bawahnya. Apakah kau telah menguasai ilmu itu secara sempurna, secara tuntas? Entahlah, mungkin belum. Mungkin juga sudah. Hei, mengapa bisa begitu, Kakang? Secara keseluruhan, memang ilmu itu telah kupelajari. Tapi aku tidak mengerti, apakah itu semua sudah sempurna? Apakah kau tidak meminta petunjuk pada Eyang Wanayasa? Eyang menyerahkan segalanya pada keberuntungan saja. Menurut Eyang, ia tidak berhak untuk membaca kitab itu. Lalu, apakah kau berusaha sendiri saja, tanpa bantuan seorang pun? Kau, Wulan, mengapa kau bertanya begitu? Kenapa, Kakang? Kenapa aku? Bukankah aku boleh menanyakan hal itu? Apakah kau mengerti adanya seseorang yang membantuku? Tidak, Kakang. Maksudku, apakah tidak ada seorang pun yang membantu Kakang menjadi teman berlatih? Tidak. Kakang Sitakeling tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang aji yang tengah kupelajari. Mungkin karena saat itu ia tengah mempelajari kincir metu tingkatan ke-10. Satu-satunya bantuan yang kuterima adalah darimu. Ya, darimu. Kehadiranmu setiap beberapa purnama membanting, menjungkirbalikkan tubuhku, serta membuat matang biru tubuh dan wajahku. Ya, itulah yang merupakan hiburan dan satu-satunya teman untuk berlatih. Kakang, janganlah sebut-sebut hal itu lagi. Aku merasa berdosa karena sikapku yang keterlaluan itu. Apakah kau kira aku akan dapat mencapai tingkatan seperti sekarang ini jika kau tidak melakukan aku seperti itu? Aku mengerti, Wulan. Semua yang kau lakukan itu adalah demi kepentinganku semata. Terus terang, Wulan, aku berhasil hingga ke tingkatan seperti ini juga karena bantuan seseorang. Seseorang? Iya. Siapakah dia? Seseorang yang aku tidak tahu nama dan rupanya. Dia memberikan petunjuk secara misterius. Dari suara yang kudengar, aku dapat memastikan dia adalah seorang kakek tua. Kakek Kaliman telah mengabulkan permintaanku. Terima kasih, Kek. Wulan, kau melamun? Tidak, Kakang. Aku tidak melamun. Hanya... Kakang, lihatlah itu. Di sana, seseorang berlari keluar desa dengan tubuh berlumuran darah. Kakang, lihat. Orang itu terjatuh, roboh. Aku akan melihatnya. Tunggu, Adi Wulan, tunggu. Biar aku yang melihatnya. Kau jagalah Raden Sanjaya. Oh. Paman. Paman, apa yang telah terjadi dengan Elsa? Paman. Seseorang telah datang ke markas kami, membunuh seluruh kelompok kami, dan kemudian membawa lari paman guru kami, Kisuru Apur-Apur. Siapakah orang itu, paman? Apakah seorang pemuda? Bukan. Dia adalah seorang kakek tua. Dia memaksa paman guru untuk membawanya ke selok kamping. Paman. Rupanya laki-laki ini telah tewas. Entah siapakah iblis kejam yang telah merajalela di sini. Akan kucoba melihat ke desa kecil itu. Desa ini hanya memiliki beberapa belas pondokan. Oh, gila benar. Penduduk desa ini seluruhnya musnah oleh keganasan pembunuh itu. Kukira lebih dari 30 orang yang mati terbantai di tempat ini. Dan peristiwa ini pasti terjadi tadi malam. Akan tetapi di manakah bayangan yang tadi kulihat memasuki desa ini? Apakah dia pembunuhnya? Hampir seluruh isi rumah ini kosong dan tidak berpenghuni. Agaknya yang berserakan terbunuh di jalan itulah penghuninya. Tidak ada lagi yang dapat kulihat di sini. Ya, Adik Wulan tentu akan menjadi cemas kutinggalkan terlalu lama. Aku harus segera kembali. Kasihan sekali mereka. Tapi dari cara berpakaian mereka dan juga wajah-wajah mereka yang keras, kukira mereka juga bukan orang baik-baik. Pastilah mereka adalah kelompok hitam. Betul, Kakang. Kurasa dugaanmu benar. Mereka bertempat tinggal di tempat yang terpencil seperti ini. Mustahil jika mereka adalah orang baik-baik. Dan lagi, kita tidak melihat sawah maupun kebun yang merupakan mata pencarian mereka. Tapi yang cukup merupakan teka-teki, siapakah bayangan yang tadi kita lihat memasuki desa itu? Bukankah menurut Kak Wulan, pembunuhan itu terjadi tadi malam? Sudahlah, beristirahatlah kalian. Tidurlah. Bukankah sejak kemarin kita tidak memejamkan mata? Semalam-malaman berkuda tiada berhenti. Tidurlah. Kita akan meneruskan perjalanan nanti tepat pada tengah hari. Aku pun akan meneruskan semediku. Iya, Wulan. Tidurlah. Aku akan menjaga beberapa saat. Aku akan membangunkan engkau beberapa saat setelah engkau terpulas. Baiklah, Kakang. Ketika matahari tepat berada di puncaknya, panasnya yang menyengat menerobos dari rimbunan pepohonan di mana ketiga pengembara muda itu beristirahat. Dan ketika mereka merasakan cukup beristirahat, kita lanjutkan perjalanan kita? Iya, Kakang. Kita tidak mungkin melibatkan diri kita dengan persoalan yang pelik ini. Arah pergi pembunuh itu pun tidak kita ketahui. Selo Gamping. Iya. Jika nanti ada yang dapat memberikan keterangan tentang tempat itu, kita akan menyelidikinya. Iya, itu adalah jalan yang terbaik. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita ini. Mari, Tunggul. Kita kembali melanjutkan perjalanan ini. Hup. Sekarang, marilah kita mencoba untuk menggabungkan dua gerakan tadi, Kak. Dan apa yang akan kita jadikan arah dan sasaran kita? Pohon itu. Ya, pohon itu, Kak. Pohon sekecil itu? Iya, Kak. Cobalah untuk tidak merobohkannya. Kita akan menyerang dan mengurung pohon itu dengan serangan-serangan kita. Dan aku mengharapkan gerumbul semak dari daun dan ranting yang menjadi arah serangan kita. Marilah kita mencobanya. Hup! Hup! Ayo, serang, Kak! Dua sosok bayangan berkelebat cepat mengurung pohon kecil di hadapan mereka. Angin yang ditimbulkan oleh gerak dan pukulan kedua remaja dari karang sedana itu berkesiur di sekeliling pohon yang menjadi sasaran mereka. Dan tidak beberapa lama, pohon itu telah menjadi tonggak kayu yang tinggi dan besar. Kanyepakah, serang pohon itu dengan tenaga gabungan. Kita akan berlatih sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan kita memburu Raden Sanjaya. Adik Purbaya. Iya, ada apa, Kak? Apakah kira-kira kita akan mampu menghadapi musuh besar kita itu dengan gabungan kedua aji yang kita miliki ini? Mudah-mudahan, Kak. Ilmu Raden Sanjaya memang sangat hebat. Tapi kukira kita akan mampu menghadapinya. Ya, kita akan mencobanya. Aku yakin pada akhirnya kebenaran tentu akan mendapat tempat yang pasti dan jelas. Ya, kita akan mencobanya, Kak. Kak, aku merasa ada seseorang yang telah mengintai kita. Iya. Iya, dia nampaknya baru saja datang di sebelah timur kita, bersembunyi di atas pohon, di gerumbul dedaunan. Kita akan menangkapnya. Ya, tapi tunggulah beberapa saat dulu. Kita akan melihat gerak-geriknya. Aku khawatir orang itu akan segera pergi dan penasaran kita tidak lagi terobati. Ya, kau benar. Lihatlah, orang itu meninggalkan tempat persembunyiannya. Ayo, kita kejar. Hup, hup. Melihat orang yang diburunya melesat cepat meninggalkannya, Raden Purbaya dan Cempaka segera menghimpun tenaganya dan mencoba untuk menangkap orang tersebut. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sesungguhnya laki-laki yang mengintai Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!